doa ketika lupa tidak membaca doa makan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.